Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di petang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih berkurban dan tata cara menyembelih, yang pada malam hari ini kita berada di pertemuan ke-9, yaitu di hari Kamis 2 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan 29 Mei 2025. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang beberapa cacat yang menyebabkan tidak sah. Ada 10 cacat, ya, 4 cacat berdasarkan nas dari hadis, sedangkan 6 yang lainnya berdasarkan qiyas, yang yaitu apabila ternyata kondisinya lebih parah. Nah, maka tentu lebih-lebih lagi itu tidak boleh. Misalnya jika picak saja tidak boleh, maka apalagi yang mana picak itu adalah buta sebelah mata, salah satu matanya yang buta, maka bila dua-duanya, kedua matanya sama-sama buta, maka tentu lebih-lebih lagi tidak boleh. Nah, 4 cacat itu berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, yang itu merupakan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau memberikan penjelasan dari atas sebuah pertanyaan, ya, apa saja yang tidak boleh. 6, terdapat cacat pada hewan kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu yang beliau sampaikan, naam, dalam khutbah dan dalam bentuk iklan. Maka beliau sebutkan arbaun la tajus fil adahi, ada 4 yang tidak boleh pada hewan kurban. Kemudian di sana ada beberapa lainnya yang juga merupakan cacat, namun tidak tersebut dalam jajaran 4 cacat tersebut, sehingga ulama menggolongkan cacat-cacat yang lainnya ini selain 4 dan 6 itu sebagai cacat yang makruh, sebagai cacat yang makruh. Antara lain cacat yang makruh itu adalah al-adba, apa yang disebut al-adba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau terdapat hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yudhha bi a'dabil udhun wal qarn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan yang putus telinga dan tanduknya. Disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib, al-abbu itu an-nisfu fa'akthar min dhalik, yang terpotong separuh atau lebih. Yang terpotong separuh atau lebih. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini terdapat pembicaraan tentang sah tidaknya, ya, apabila hewan yang terpotong sebagian, ya, pada tanduk dan telinganya itu tidak adalah makruh, maka terlebih lagi kalau hewan itu terpotong atau tercabut, ya, tanduk atau telinganya. Tercabut, enggak ada sama sekali tercabut. Ya, ada tapi tercabut, patah semua. Beda halnya kalau memang tidak punya secara asal asli fisiknya demikian, memang enggak punya tanduk, maka lain masalah. Tapi dia punya tanduk terpotong atau bahkan tercabut. Nah, punya daun telinga terpotong atau habis semuanya, maka ini makruh. Nah, tapi kalau asli dari bentuk fisiknya memang demikian, memang enggak ada telinganya atau enggak ada tanduknya, maka tidak mengapa. Tapi kalau menggunakan yang lain, hewan kurban yang lain yang bertanduk dan bertelinga, maka itu lebih aula. Demikian pula terdapat sebuah dalil bahwa Yazid di Misr mengatakan, ataitu Utbah bin Abad As-Sulami, aku mendatangi Utbah bin Abad As-Sulami, faqultu ya Aba Walid aw ya Aba Walid inni kharajtu altamisud dhahaya falam ajid syai'an yu'jibuni ghair tharma fama taqul, aku telah keluar untuk mencari hewan kurban namun aku tidak mendapati satu pun yang membuatku yang bagus bagiku, enggak ada kecuali sarma, ada satu yang patah giginya. Fama taqul, ya, lepas atau ya, sarma itu lepas atau patah ya, tanggal giginya. Qala ala ji'tani udhahi biha, tidakkah kamu datangkan ya, bawa kemari hewan itu supaya aku bisa berkurban dengannya. Qultu subhanallah, maka kata Yazid, subhanallah, tajus anka wala tajus anni, boleh untukmu sementara enggak boleh untukku. Qala na'am, ya, kata Utbah, iya, innaka tashuk wala ashuk, karena kamu ragu sementara aku enggak ragu bahwa hewan itu boleh disembelih. Kalau kamu ragu, maka ya sudah, kamu ragu enggak usah. Innamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil musfira wal musta'sila wal bahqa wal masyi'ah wal kisra. Naam, Rasulullah hanya melarang dari yang musfirah, musta'sila, wal bahqa dan masyi'ah wal kisra. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal musfirah yallati tusta'sal udhunuha hatta yabdu simahuha. Musta'sala adalah yang tercabut ya, daun telinganya semua sehingga tampak lubang telinganya. Ya. Yang ada musfirah. Wal musta'sila allati dhahaba qarnuha min aslih, adalah yang tercabut tanduknya dari pangkalnya. Wal bahqa allati tabhaq ainuha. Ya. Bahqa itu adalah yang hilang pandangan matanya, yakni bola matanya ada namun pandangannya hilang itu. Barakallahu fikum. Wal masyi'a allati la tattabi al ghanam ajfan wa dha'fan. Masyi'a adalah yang enggak bisa ngikuti rombongan kambing. Ya, karena lemah dan kurus. Wal kisra allati la dunqi. Kisra adalah yang enggak punya sumsum tulang sehingga kurus kering. Rawi Ahmad wa Abu Dawud wal Bukhari fi tarikhihi. Naam. Nah, di sini beberapa jenis yang tidak boleh ya, yang disebutkan bahwasanya di situ disebut kisra. Kisra adalah yang kurus kering. Nah, itu sudah termasuk dalam hadis Al-Barra bin Azib. Sementara Al-Bahqa adalah yang hilang, yang buta tapi bola matanya masih ada. Jika seperti ini, maka dia adalah terkategori awar, al-awra, al-bayyin awaruha ya, bahkan lebih aula, kategori buta dia, maka ini haram. Adapun yang lainnya, yang tercabut tanduknya atau telinganya, maka itu makruh. Karenanya para ulama menyebutkan inilah jenis-jenis yang makruh. Ya, yang apa saja tadi? Tercabut ya atau terpotong. Terpotong tanduk dan daun telinganya atau bahkan tercabut. Tercabut dari pangkalnya, memang hilang dia. Ya, punya dia namun tercabut. Patah semuanya dari pangkal. Demikian pula yang hilang daun telinganya semuanya, sehingga kelihatan lubang telinga. Lalu ada pula yang disebut al-muqabalah, al-mudabarah. Al-muqabalah itu yang robek daun telinganya ya, dari arah depan melebar. Bagian depannya robek melebar. Itu al-muqabalah. Ada al-mudabarah. Al-mudabarah itu yang robek dari arah belakang melebar. Ada syarqa, yaitu yang robek telinganya memanjang. Ya. Ada pula al-kharqa, al-kharqa. Nah, itu yang terbakar telinganya. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ain wal udhun. Rasulullah memerintahkan kami untuk memperhatikan mata dan telinga. Wa alla yunudahi bi muqabilah wal wala mudabirah wala syarqa wala kharqa. Nah. Sehingga beliau menghimbau kami untuk tidak berkurban dengan itu tadi, muqabilah yang robek ya, bagian dari arah depan robek telinganya dari arah depan secara melebar, dan mudabirah dari arah robek dari arah belakang secara melebar, wala syarqa wala kharqa. Ini demikian pula yang tadi disebutkan, yaitu salah satunya termasuk apa, albah al-musta'silah ya, yang tercabut ya tanduknya semuanya, dan juga al-masyiah yang tidak bisa mengikuti hewan yang lainnya. Jika seperti ini yang disebabkan karena dia lemah, maka dia termasuk seperti kondisi hewan yang pincang, maka haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Namun kalau dia masih ketika digertak masih bisa mengejar rombongan yang lainnya, maka inilah yang makruh, sehingga dia lemas, malas, selalu tertinggal rombongan. Tapi begitu digertak dia bisa ngejar. Nah, berarti ini apa, cacat yang seperti ini itu makruh. Nah, makruh. Barakallahu fikum. Demikian pula yang termasuk makruh adalah al-batra, yang terpotong ekornya. Ya. Terpotong ekornya. Ya, pada sapi, unta, demikian pula kambing. Terpotong ekornya, ini makruh. Kecuali kalau asli enggak ada ekornya, maka tidak mengapa. Asli merupakan dari bentuk ciptaannya seperti itu. Yang juga makruh adalah yang terpotong zakarnya. Bukan ini ya, bukan yang dikebiri, bukan, tapi zakarnya terpotong. Kalau kebiri itu kan buah pelirnya yang dihilangkan, itu boleh kalau yang itu. Tapi ini terpotong zakarnya, maka ini juga makruh. Kemudian juga yang termasuk makruh al-hatma, yaitu yang patah atau hilang sebagian giginya. Sebagian giginya hilang. Demikian pula yang terpotong puting susunya, ya, ini juga makruh. Yang terpotong puting susunya ini juga makruh. Tapi itulah beberapa jenis atau bentuk hewan kurban yang makruh, bentuk hewan yang cacat pada hewan yang hukumnya makruh untuk dijadikan hewan kurban. Berikutnya adalah pembahasan tentang fima tata'ayyan bihil udhiyah wa ahkamuhu. Ya. Dengan apa bisa ditakyin seekor hewan itu menjadi hewan kurban, dan apa saja hukum yang berkaitan dengannya apabila hewan sudah ditakyin sebagai hewan kurban. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dalam kitabnya Ahkam Al-Udhiyah wa Zakat, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa tata'ayyan al-udhiyah udhiyatan biwahidin min amrain. Maksudnya hewan kurban itu bisa ditakyin, ya, menjadi hewan kurban dengan satu dari dua hal. Ini adalah satu dari dua cara. Ahaduhuma al-lafzu bita'yiniha udhiyatan, dengan melafadkan, nanti melafad dengan mentakyin itu sebagai udhiyah. Misalnya mengatakan hadhihi udhiyah, ini untuk kurban, ya. Dia melafadkan mentakyin, yang ini untuk kurban. Qasidan bidzalika insya ta'yinha, memang disertai dengan niat, ya, dalam hatinya niat bahwa memang itu yang mau dijadikan hewan kurban. Taib. Beda halnya kalau dia mengatakan itu hadhihi udhiyah, ini kurban, tapi enggak bermaksud mentakyin. Dia hanya memberitakan bahwa nanti dia mau berkurban dengan yang ini, bas kabar saja. Maka yang seperti ini tidak teranggap takyin. Tapi kapan dia mentakyin, dinyatakan mentakyin, menyatakan ini hewan kurban saya dengan niatan, disertai niatan memang mau mentakyin. Adapun kalau mengatakan ini hewan kurban saya tapi sekedar ikhbar, maka itu tidak termasuk takyin. Baik. Ini cara pertama. Cara kedua, dzabhuha biniyatil udhiyah. Dia sembelih dengan niat udhiyah. Ya, sehingga apabila seseorang menyembelih hewan kurban dengan niat udhiyah, maka sabatalaha hukmul udhiyah. Tercapai padanya hukum udhiyah. Walaupun sebelum itu dia tidak pernah melafadkannya. Ya, sebelum itu dia tidak pernah melafadkannya, namun dia sembelih dengan niat udhiyah, maka ini juga merupakan ta'yin. Ya, ini juga merupakan ta'yin. Ini pendapat yang masyhur di kalangan madhab Imam Ahmad, dan ini juga merupakan madhab Syafi'i. Ya, sehingga udhiyah bisa ditakyin dengan salah satu dari dua cara di atas. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, menyebutkan ada cara ketiga, yaitu asyira biniyatil udhiyah, membeli hewan kurban dengan niat udhiyah. Ya, fa idza ishtaraha biniyatil udhiyah ta'ayyanat. Maka kalau dia sudah membeli hewan, ya, membeli sapi, membeli kambing dengan niat udhiyah, maka sudah mentakyin. Berarti dia sudah mentakyin. Ini adalah juga madhab Malik dan Abu Hanifah, madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Walaupun Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kurang sependapat, dia katakan bahwa cara yang lebih kuat adalah cara yang sebelumnya, yang pertama, yaitu cara kesatu dan cara kedua. Alasan beliau adalah karena apabila seorang membeli budak misalnya, belum tentu dia merdekakan dengan semata-mata membeli, atau membeli rumah untuk dia wakafkan, namun semata-mata membeli belum tentu dia wakafkan saat itu juga. Nah, kecuali kalau dia dalam konteks membeli hewan kurban atau membeli hewan untuk menggantikan hewan sebelumnya yang mati misalnya. Dia sudah punya hewan mati, dia siapkan untuk kurban tapi mati, maka dia membeli lagi untuk gantinya. Nah, ini semata-mata membeli sudah menjadi ta'yin itu. Hanya kondisi ini saja. Namun kalau sebelumnya enggak, kata Syekh. demikian. Tapi Allah Ta'ala alam, tampaknya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga kuat, bahwa seorang yang membeli dengan niat udhiyah itu sudah bisa menjadi ta'yin. Ya, sebagaimana ini juga merupakan qaul Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga wallahu alam bahwa ta'yin hewan kurban itu bisa dengan satu dari tiga cara. Melafadzkannya, ya, degas mengatakan ini udhiyah dengan disertai niat pada dirinya bahwa ucapan ini sebagai ta'yin. Yang kedua, ketika dia menyembelihnya dengan niat udhiyah. Yang ketiga, membeli dengan niat udhiyah, maka itu sudah menjadi ta'yin. Nah, sekarang apakah ada konsekuensi kalau sudah ditakyin? Maka jawabannya iya, bahwa hewan, ya, onta atau sapi atau kambing, kalau sudah ditakyin sebagai hewan udhiyah, hewan kurban, maka di sana ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Antara lain apa saja itu? Maka antara lain yang pertama, tidak boleh memindahkan kepemilikan. Nah, tidak boleh memindahkan kepemilikan hewan kurban tersebut, baik dengan cara dijual atau hibah ataupun yang lain. Ya, sehingga misalnya dia minta'in hewan ini untuk kurban saya, maka sudah saat itu nggak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau yang lainnya, kecuali ya, kalau digantikan dengan yang lebih bagus atau dijual dalam rangka membeli lagi yang lebih bagus. Misalnya dia beli kambing seharga 2,8 juta. Terus ini tanggal 5 Dzulhijjah. Begitu tanggal 9 dia melihat hewan kok ada yang lebih bagus dan kebetulan ada rezeki, maka dia pingin yang harganya 3,5. Ya. Kenapa? Karena dia dapat uang lagi 1 juta misalnya. Maka hewan kurban ini yang 2,8 yang sudah dia takyin ini, dia beli, apa dia jual sehingga dapat uang 2,8 misalnya, lalu dia tambahi. Ya. Dia tambahi 7.700.000 sehingga menjadi 3,5 untuk membeli hewan kambing yang lebih bagus. Jika seperti ini maka boleh. Jika seperti ini maka boleh. Nah, ini konsekuensinya. Sehingga apa? Sahibul kurban tidak boleh berpindah. Demikian pula kalau sahibul kurban meninggal. Ya, ya, ini orang yang mentakyin tadi sudah ternyata apa, meninggal. Maka ahli warisnya tidak boleh membatalkan takyin itu tadi. Ya, ahli warisnya harus melanjutkan itu sebagai hewan kurban dan disembelih saat itu pada tahun tersebut. Ya, diberlakukan sebagai hewan kurban dan disembelih. Taib, itu hukum pertama. Yang kedua, bahwa tidak boleh diberlakukan dengan perlakuan-perlakuan secara mutlak. Artinya misalnya tidak boleh digunakan untuk bertani, untuk membajak sawah, tidak boleh dikendarai. Ya, unta sudah ditakyin sebagai hewan kurban, maka enggak boleh dikendarai, atau sapi. Ya. Atau perlakuan lainnya yang berakibat doror terhadap hewan tersebut. Demikian pula tidak boleh diperah susunya yang berakibat mengurangi kondisi fisiknya. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula tidak boleh dicabut sedikit pun dari bulunya. Nah, kecuali kalau memang dalam kondisi yang sekiranya anfa' laha, justru lebih bermanfaat bagi hewan kurban itu. Kalau terpaksa mencabutnya, ini karena memang ada maslahah yang lebih bagus, ya, maka hendaknya disedekah, ya, bersedekah dengan yang senilai dengan itu. Demikian kata Al-Allamah Al-Utsaimin. Taib, itu hukum kedua. Hukum ketiga, apabila hewan kurban sudah ditakyin, ya, ternyata kemudian terjadi cacat padanya dengan cacat yang menghalangi al-ijza, sah tidaknya hewan, apa, menghalangi sahnya hewan itu, ya, sehingga apa, mengalami cacat, tiba-tiba kakinya pincang, ya, tiba-tiba sakit, nah, tiba-tiba mengalami buta. Nah, jadi gimana ini? Maka ini ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama itu terjadi tanpa kesengajaan atau tanpa perbuatan sahibul kurban. Tidak pula karena keteledorannya. Ya. Dibeli sudah bagus, dirawat dengan baik, ya, diberi makan dengan baik, teratur semuanya, terpenuhi kebutuhan makannya, tiba-tiba pincang, tiba-tiba sakit, ya. Dia sudah memperbaiki, melakukan apa, perawatan yang terbaik bagi hewan kurban itu, tiba-tiba sakit. Makanya seperti ini tetap boleh disembelih, tetap boleh disembelih, kecuali kalau memang dia meniatkan kriteria, ya, pokoknya saya harus nyembelih dengan yang terbagus, misalnya. Gak boleh nyembelih yang sakit. Nah, maka seperti ini dia harus memenuhinya, harus menggantinya. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau aib atau cacat tadi itu terjadi karena perbuatan sahibul kurban atau karena keteledorannya, maka seperti ini wajib menggantinya. Dia wajib mengganti. Misalnya kalau dia sudah membeli seekor kambing gemuk, ya, dan dia takyin untuk udhiyah. Nah, ketika merawatnya dia ikat, ya, dengan ikatan yang kuat sedemikian rupa sehingga menyebabkan kakinya luka atau pincang. Akhirnya jadi pincang dia. Nah, karena pincang, maka dia, hewan kurban tadi itu, mengalami cacat yang membuatnya tidak sah. Dan ini terjadi akibat apa? Keteledoran si pemilik kurban. Maka seperti ini wajib mengganti. Wajib mengganti dengan kambing yang senilai. Ya, secara gemuknya, secara ini senilai dengan kambing tersebut. Nah, taib, sekarang kalau misalnya begini, dia sudah mengganti nih, sehingga sudah punya kambing pengganti. Nah, kambing yang tadi dia, yang awal tadi itu, kan memang dia sudah takyin dan dia sudah ini sudah takyin. Nah, itu apakah juga wajib disembelih? Nah, sementara dia sudah beli yang baru sebagai penggantinya. Nah, sekarang kan faktanya sama-sama hidup nih. Cuma ini sebagai pengganti, yang ini masih ada dan tapi sakit kondisinya. Nah, sekarang mengingat itu juga sudah ditakyin, apakah wajib juga disembelih? Ya. Ataukah dia murni menjadi pemilik atau jadi milik si sahibul kurban yang tidak lagi berstatus kurban? Maka jawabannya adalah, di sini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat pertama, dia wajib menyembelihnya itu. Ya. Hewan pertama pun wajib dia sembelih. Namun riwayat kedua menyatakan bahwa hewan yang pertama itu tidak wajib, tidak harus dia sembelih, karena apa? Dia sudah punya hewan penggantinya. Dan ini kata Syekh Utsaimin, al-qaulur rajih, ini pendapat yang lebih kuat, dan inilah yang dipilih oleh Al-Muwaffaq, ya, yakni Ibnu Qudamah. Baik, kemudian berikutnya adalah apabila hilang. Nah, bisa ditakyin, ternyata apa? Hewannya hilang misalnya, atau dicuri. Maka ini pun ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika itu terjadi dengan tanpa keteledoran. Ini harus dijaga, dikasih kandang yang bagus, yang aman. Ya, semuanya dikunci ini semua. Ya. Ternyata masih saja hilang, masih berhasil dicuri oleh pencuri. Maka jika seperti ini, dia tidak harus mengganti. Kecuali kalau dia memang apa? Mengharuskan jenis itu dalam menyembelih. Ya. Atau misalnya dia memiliki amanah yang harus dia jalankan. Nah, maka ini lain masalah. Maka dia wajib menggantinya. Taib. Sehingga ini kondisi pertama. Kondisi pertama adalah apabila dia memang terjadi hilang atau kecurian itu bukan karena keteledorannya. Kondisi kedua, apabila itu terjadi karena keteledorannya. Ya. Dia teledor, tidak memperhatikan keamanan. Ya, misalnya membeli seekor kambing yang sudah dia takyin, kemudian dia takyin lalu diletakkan di kandang yang tidak aman. Ya. Atau pintunya enggak dikunci. Nah, akhirnya dicuri atau bisa kabur. Ya. Maka jika seperti ini, sahibul kurban wajib mengganti. Wajib mengganti. Taib, kemudian masalah kelima, apabila mati. Maka ini pun ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika memang itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia, seperti memang semata-mata sakit, ya, atau kondisi cuaca, nah, atau akibat kelakuan si hewan itu sendiri, nah, misalnya kelahi dengan sesama hewan yang lainnya sampai mati. Jika seperti ini, maka sahibul kurban tidak wajib menggantinya. Kondisi kedua, kalau mati karena perbuatan sahibul kurban, maka sahibul kurban wajib menggantinya. Ya, wajib menggantinya. Kemudian kondisi ketiga, kalau itu terjadi karena perbuatan manusia tapi bukan oleh sahibul kurban. Ya. Akibat perilaku para perampok misalnya. Maka ini tidak harus mengganti. Tidak harus mengganti karena kondisinya adalah seperti kondisi pertama. Ya, kondisinya adalah kondisi seperti pertama. Ini kalau apa? Dilakukan oleh orang yang enggak mungkin kita tuntut mengganti. Seperti tadi para pencuri, para perampok. Kecuali adapun kalau itu perbuatan orang lain tadi itu dan mungkin untuk kita mintai ganti, ya, maka kita mintai ganti. Orang tadi wajib mengganti dan kita menuntut dari dia. Ya. Kita menuntut dari dia. Orang tersebut wajib mengganti dengan seekor hewan kurban yang senilai, yang sama. Bukan membayar ininya, uangnya. Oh, kan berapa anu uangmu apa kambingmu tadi harganya? 2,8. Sudah, tak ganti 2,8. Enggak. Dia wajib mengganti yang kambing yang sama. Ya, kambing yang sama. Taib, itu permasalahan kelima. Kemudian yang keenam, apabila hewan yang ditakyin tadi itu disembelih sebelum waktu penyembelihannya dengan niat udhiyah, maka hukumnya seperti hukum hewan yang mati tadi dengan rincian seperti yang sebelumnya. Ya. Ini apabila yang menyembelih adalah sahibul kurban atau wakil dari sahibul kurban. Nah, ini dia wajib mengganti kan? Dia wajib mengganti. Nah, ini apabila apa? Yang menyembelih sahibul kurban atau wakilnya. Namun jika yang menyembelih selain sahibul kurban dan bukan pula wakilnya, maka ada tiga kondisi. Kondisi pertama, orang yang menyembelih tadi itu berniat nyembelih untuk sahibul kurban. Ya. Dia sembelih untuk sahibul kurban. Coba kita perlu lebih rinci ya. Untuk yang hukum keenam ini saya ulangi. Apabila hewan kurban tadi disembelih sebelum waktunya dengan niat kurban, maka hukumnya adalah seperti hukum hewan kurban yang mati. Ya. Sehingga wajib diganti oleh siapa? Pemiliknya, sahibul kurban. Sahibul kurbannya wajib mengganti ya hewan kurban tersebut. Taib. Ini jika disembelih sebelum waktunya. Berikutnya, apabila disembelih pada waktunya. Ya, disembelih pada waktunya, namun yang menyembelih bukan sahibul kurban, bukan pula wakilnya. Ini gimana hukumnya sekarang? Disembelih pada waktunya, namun yang nyembelih bukan sahibul kurban, bukan pula wakilnya. Maka di sini ada tiga kondisi. Yang pertama, apabila orang lain tadi itu yang bukan sahibul kurban, bukan pula wakilnya, meniatkan untuk sahibul kurban. Meniatkan untuk sahibul kurban. Misalnya A, sahibul kurban mewakilkan kepada B. Ternyata yang motong, yang menyembelih C. Ya. Kapan? Pas waktunya memang. Sudah di waktu yang dibolehkan menyembelih kurban. C ini menyembelihnya dengan niat untuk sahibul kurban. Maka kondisi pertama, kalau sahibul kurban ridho. Oh ya khair labas, ridho saya. Maka yang seperti ini sah. Ya, seperti ini sah. Kalau tidak ridho, oh enggak saya enggak ridho. Kok kamu nyembelih? Saya enggak ridho. Maka gimana sekarang hukumnya? Jawabannya adalah sah menurut madhab Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya, menurut madhab Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah itu juga tetap sah. Nah, karena walaupun bukan sahibul kurban, namun dengan niat. Walaupun yang nyembelih bukan sahibul kurban, namun niatan si penyembelih adalah untuk sahibul kurban. Namun penulis kitab Al-Mughni, yakni Ibnu Qudamah, menukil dari Imam Malik bahwa dalam kondisi seperti ini, kalau pemiliknya enggak ridha, sahibul kurbannya enggak ridha, maka tidak sah. Berdasarkan ini, maka orang yang nyembelih tadi itu yang bukan sahibul kurban, bukan pura wakilnya, wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau si penyembelih tadi meniatkan untuk dirinya, Bukan untuk sahibul kurban. Gimana sekarang hukumnya? Jika dia tahu bahwa itu adalah hewan kurban milik orang lain, maka dia enggak boleh melakukan itu. Haram, berdosa dia. Dan dia teranggap orang yang ghasib, mengambil, menyerobot milik orang lain secara zalim. Dan perbuatannya tidak bernilai kurbah. Dan dia wajib mengganti hewan kurban itu untuk pemiliknya. Untuk pemiliknya. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, kalau dia sembelih secara mutlak, begitu saja, dia tidak meniatkan untuk sahibul kurban, tidak pula meniatkan untuk dirinya, maka yang seperti ini sah untuk sahibul kurban, karena hewan itu sudah ditakyin oleh sahibul kurban. Nah, walaupun ada pendapat yang menyatakan itu tidak sah. Pembahasan di atas dengan rincian di atas itu berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa seseorang menyembelih itu sah walaupun tanpa izin pemiliknya, maka berlakulah rincian-rincian di atas. Namun kalau berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa orang lain tidak boleh menyembelih tanpa izin pemiliknya secara mutlak, maka tidak ada rincian seperti di atas. Ya, apapun kondisinya, orang tersebut wajib mengganti. Kemudian dua hal yang perlu diingatkan. Kalau rusak setelah disembelih, cacat atau apa, namun setelah disembelih patah tulangnya tapi sudah disembelih, atau dicuri namun setelah disembelih, atau diambil oleh orang yang enggak mungkin kita menuntutnya, dan sahibul kurban tidak ceroboh dalam hal ini, sudah berhati-hati, maka tidak wajib mengganti karena sudah disembelih. Hanya saja memang dia enggak bisa makan dari situ atau bersedekah dengannya karena dicuri sudah. Ya. Namun kalau itu karena kecerobohannya, misalnya ditinggal begitu saja selesai menyembelih sehingga gampang bagi orang lain mencuri, maka dia wajib mengganti bagian yang wajib dia sedekahkan saja. Nah, ini sepertiga. Faedah kedua, kalau hewan kurban tadi melahirkan setelah ta'yin, maka anak dari hewan kurban tadi hukumnya adalah sesuai dengan hukum induknya. Dalam semua rincian di atas, baik dia hamil setelah ta'yin atau sebelumnya. Adapun kalau dia melahirkan qabla ta'yin, maka anaknya ini tadi mustaqil, bersendiri, terpisah dari hukum induknya, enggak ngikut hukum induknya. Sehingga terserah, kalau dia dibiarkan hidup juga tidak mengapa. karena yang ditayin adalah induknya saja. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau ditayin, ya kalau dia melahirkan setelah ditayin, maka hukum anaknya ngikut hukum induknya. Barakallahu fikum. Taib, pembahasan berikutnya yang ini terakhir di pertemuan kita malam hari ini adalah mana apa apakah seberapa yang boleh dimakan dan harus disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Maka makanlah kalian darinya dan berilah makan orang yang sangat fakir dan membutuhkan. Sehingga di sini ada makanlah dan berilah makan. Nah, sehingga ada ya bagian yang dimakan dan ada bagian yang diberikan untuk orang lain agar dia akan mereka memakannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dan simpanlah dan bersedekahlah. Sehingga ada dimakan, ada yang disimpan, ada yang disedekahkan. Ya, ini rawahu Muslim. Nabi juga bersabda, "Kulu wa at'imu wadakhiru." Makanlah dan berilah makan orang lain dan simpanlah. Rawahu Bukhari dari hadis Salamah bin Aqwa. Hadis kedua ini, hadis Salamah ini lebih umum daripada yang pertama. Ya. Karena it'am itu memberi makan orang lain itu bisa berupa sedekah kepada para fuqara, bisa pula hadiah kepada orang yang kaya. Ya. Barakallahu fikum. Abu Burdah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni ajjaltu nasikati li ut'im ahli." Aku segerakan nasikahku, yakni sembelianku, untuk aku memberi makan keluargaku, wajirani, dan tetanggaku, dan ahlu dari. Ya, dan orang-orang yang ada di rumahku. Nah, demikianlah sehingga ada yang bisa ada daging dari hewan, daging kambing kurban itu yang dimakan sendiri, ada yang digunakan untuk memberi makan orang lain. Boleh pula ada yang disimpan. Nah, memberi makan orang lain ini bisa berupa sedekah jika itu untuk fuqara wal masakin, bisa berupa hadiah kalau itu untuk orang kaya. Nah, pada ayat dan hadis ini tidak ada nas yang menegaskan berapa bagian itu, berapa yang dimakan, berapa yang disedekahkan, berapa yang dihadiahkan. Nah, karena itu para ulama berbeda pendapat pada berapa nilainya. Ya, berapa nilainya? Al-Imam Ahmad mengatakan, "Kami pendapat kami adalah sesuai pendapat hadis Abdullah bin Mas'ud, yaitu dia sendiri memakan sepertiga, ya, lalu memberi makan orang lain yang dia mau sepertiga dan bersedekah kepada fakir miskin sepertiga." Ya. Imam Syafi'i mengatakan, "Aku suka untuk makan tidak dan menyimpannya tidak lebih dari sepertiga. Kalau menghadiahkannya maka sepertiga dan bersedekah sepertiga." Nah, demikian. Apa hadis Abdullah bin Mas'ud itu? Yaitu Bu Isma'i au Ba'asma'i, yakni Al-Qamah mengatakan, "Ba'asma'i Abdullah, yakni bin Mas'ud, Ibn Mas'ud mengutusku bihadiyatin, untuk membawa hadiah. Fa'amarani an a'kulu thulusan wan ursil ila ahli akhihi Utbah bithulus wan atasaddaq bithulus." Ya. Sehingga hadiahnya, yang beri hadiah sulus. Kemudian aku diutus membawa untuk keluarga saudaranya Utbah sepertiga dan untuk bersedekah sepertiga. Nah, demikian pula hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ad-duhaya wal hadaya thulutsun laka wa thulutsun li ahlika wa thulutsun lil masakin." Nah, pada kurban dan hadyu itu sepertiga untukmu, untuk mau makan, sepertiga untuk karib kerabatmu, dan sepertiga untuk fakir miskin. Ya, ini karib kerabat ini maksud adalah karib kerabat yang bukan dalam tanggungan nafkahmu. Ya, adapun karib kerabat yang dalam tanggungan nafkahmu itu masuk dalam jatahmu. Ya, ini yang kamu makan, ya, ini kamu makan untuk kamu dan keluarga anak istri di rumah. Nah, barakallahu fikum. Demikian penjelasan para ulama tentang pembagiannya, sehingga sepertiga, sepertiga, sepertiga. Hanya saja itu bukan ketentuan nas yang sharih dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itu Imam Syafi'i misalnya dalam pendapat Al-Qadim menyatakan bahwa makan dan bersedekah itu masing-masing nis-nis, separuh-separuh. Kenapa? Zahir ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, wa at'imul ba'isal faqir, makanlah darinya dan berilah makan orang yang sangat fakir. Sehingga hanya dibagi dua, nis-nis, barakallahu fikum. Fala kulli hal, ada bagian yang dia makan dan ada bagian yang dia it'am dalam bentuk hadiah, dalam bentuk dan atau dalam bentuk sedekah. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kita malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan terkhusus untuk para pendengar Radio Manhajul Anbiya, sebagai bekal bagi kita menghadapi hari Idul Kurban, dan terkhusus bagi saudara-saudara kita yang mampu untuk berkurban di tahun ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.